بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kayak bikin apa sup buah, tapi nanti sup buahnya itu bapak ibu, ibu-ibu pakai rempah sedikit. Ada kayu manisnya, ada cengkehnya, ada madunya, ada selasihnya kalau ciasit nggak ada, ya ada buah di dalam itu sehat. Gitu, ya. Nah, kata kunci berikutnya adalah buah-buahan seperti ini dia butuh penghantar masuk ke badan. Nah, sehingga kalau saya pribadi, salah satu yang saya sarankan, kalau Anda makan buah-buahan seperti ini, maka Anda taburin garam di sini. Enak. Pengen. Ya, Anda taburin garam di sini dan supaya dia apa tuh namanya? Mendapatkan sumber asupan asam amino yang paling baik, maka kita kasih madu. Nanti cobain deh. Pagi-pagi itu Anda makan buah-buah dipotong, ya, usah banyak-banyak. Lalu Anda dimasukin mangkok itu, diaduk-aduk, kasih garam, kasih ciasit, kasih madu, itu udah sangat apa namanya bergizi. Ya. Ini enak banget ini. Serius. Ada sendok nggak, Bu? Ini makanan. Dan di sini ada gula. Ada protein? Ada. Apalnya ada protein, meskipun sedikit. Ya, masih. Duh. Kalau dikasih jeruk nipis, the best. Kita jam berapa, Ibu? 11. Jangan, saya mau ke satu lagi masjid kan. Ada. Oh, udah. Oh. Ini ada mau enggak? Ini buat penonton. Buat saya enggak makan. Makan. Mau enggak? Enggak ngambil. Saya ambil. Satu, dua. Serius? Ya ambil, cobain, tapi nggak diambil ya sampai sore juga di situ terus dia.